إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة kita akan memasuki bab yang ke-39 dari kitab At-Tauhid bagian dari kitab Sahihul Bukhari dan kita telah menyelesaikan 2/3 dari bagian kitab Tauhid ini. Sekarang bab yang ke-39 dengan judul bab yang merupakan Fiqhul Bukhari, pemahaman Al-Imam Al-Bukhari terhadap syariat. Beliau mengatakan rahmatullahi alaih, babu zikrillahi bil amri wa zikril ibadi bid du'ai wat tadarru'i war risalati wal balagi. Bab penjelasan bahwa zikir Allah kepada hambanya adalah dengan perintahnya kepada hambanya, yakni salah satu bentuk dari zikrullah, zikir Allah kepada hambanya adalah memerintahkan hambanya agar mentaatinya. Di antaranya lagi adalah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang mentaatinya. Demikian juga memberikan nikmat dan lain sebagainya yang masuk dalam zikrullah, zikir Allah kepada hamba-hambanya. Di sini Al-Imam menjelaskan salah satunya, bab zikrillahi bil amr, zikir Allah, maknanya zikir Allah kepada hambanya dengan perintah, yakni memerintahkan hambanya. Wa zikril ibad, sedangkan zikrul ibad, zikir hamba kepada siapa? Kepada Allah. Dengan biddu'a, dengan doa, wattadarru', dan dengan merendahkan diri kepada Allah, warrisalah, dan menyampaikan risalah Allah. Ini tentunya bagian dari para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti atau yang mewarisi para nabi dan rasul, yaitu al-ulama wal-risala wal-balag, tabligh, menyampaikan risalah dan tabligh, yakni dakwah. Ini bagian para nabi dan rasul, dan ahli waris dari para nabi dan rasul yaitu warathatul anbiya, al-ulama. Ini zikrul ibad, zikir dengan hati hamba, zikrullah, yani zikir kepada Allah, zikir hamba kepada Allah dengan hatinya, tafakkur akan nama-nama dan sifat-sifat Allah, akan kebesaran, keagungan, kemuliaan, ketinggian Allah di ayat-ayat masyhudah, ayat-ayat masyhudah, ayat-ayat yang disaksikan di alam semesta ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini zikrul ibad, zikir hamba kepada Allah tabarak wa ta'ala dengan hatinya, dengan lisannya dia bertasbih, tahmid, takbir, tahlil, takdis dan seterusnya. Dengan lisannya, dengan perbuatannya dia mengerjakan salat, saum, haji dan lain sebagainya dari perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Di sini al-imam katakan biddu'a wa tadarru'. Ini bagian hamba secara umum, termasuk al-anbiya wal-mursalin. Tetapi wal-risala wal-balag, itu bagian para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikutinya dari ahli ilmu, yang menyampaikan risalah Allah, yang bertabak da'wah dan bertabligh, itu termasuk bagian dari zikir hamba. Termasuk ini duduk di majlis ilmu, ya ini majlis apa? Zikir, dinamakan majlis zikir. Maka mengajar dan belajar termasuk dari zikrul ibad, zikir hamba kepada Rabbnya, atau yang kita kenal dengan nama zikir kepada Allah. Karena itu Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah mengatakan, kana an-nabiyyu aw kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah dalam segala keadaannya. Dan hadis tentu tidak memenuhi persyaratan Imam Al-Bukhari, tapi beliau membawakannya secara mu'allaq, ta'liqan. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Abu Dawud dan lain-lain. Apa maksud atau tujuan Al-Imam Al-Bukhari memberikan judul bab ini? Kita masih berbicara tentang sifatul kalam. Al-Imam rahmatullahi alaih, dari ketinggian dan kehalusan fikih beliau, beliau membawakan dengan judul bab ini bahwa kalamullah, firman Allah, tidak sama dengan perkataan hamba. Perkataan Allah tidak sama dengan perkataan hamba. Karena itu al-imam berdalil dengan firman Allah. Liqaulihi ta'ala. Berdasarkan firman Allah. Fadhkuruni adhkurkum. Surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni, oleh karena itu, maka dari itu, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kamu. Perhatikan, zikrul ibad, fadhkuruni, zikrullah, adhkurkum. Berbeda. Ini perkataan Allah, ini perkataan hamba. Tidak boleh disamakan. Ketika manusia mengatakan bahwa kalamullah, Al-Quran, makhluk, maka dia telah menyamakan antara perkataan Allah dengan perkataan al-ibad, hamba, makhluk. Padahal berbeda. Mana yang perkataan Allah dan mana yang perkataan hamba? Perhatikan, Allah perintahkan hamba untuk berzikir kepadanya. Ini zikrul ibad. Dengan mentaatinya. Tafakkur. Mengerjakan perintahnya. Wa aqimis shalah. Wa aqimis shalata lidzikri. Allah perintahkan Musa. Alaihi salatu wassalam. Dan tegakkanlah salat untuk mengingatku atau karena mengingatku, lizikri. Ya Allah katakan, fadhkuruni. Maka yang akan berzikir siapa? Hamba. Kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, dan seterusnya. Itu hamba, perkataan hamba yang berzikir kepada Rabbnya. Kemudian Allah katakan azkurkum, kalau kamu berzikir kepada aku, mengingatku, aku akan mengingat kamu. Berbeda. Karena itu tidak boleh disamakan kalamullah, perkataan Allah, dengan kalamul ibad, dengan perkataan hamba. Berbeda. Al-Quran kalamullah. Allah disifatkan dengan sifatul kalam, sifat zatnya. Lam yazal mutakalliman. Senantiasa Allah tabaraka wa ta'ala berkata-kata. Kemudian sifatul kalam juga menjadi sifat bagi perbuatannya yang terkait dengan masyiahnya, kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Kapan Allah mau berbicara, Allah berbicara dengan apa, sesuai dengan yang Allah kehendaki, dan seterusnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, ya Musa innani anallah, pada waktu itu, bukan pada waktu sebelumnya, bukan sekarang, pada waktu itu. Ketika Allah berkata kepada Adam, maka pada waktu itu, begitulah dengan masyiatullah. Dari satu zaman ke zaman yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, oleh itu ulama mengatakan mata syaa. Kapan Allah kehendaki, Allah akan berbicara. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, yakni syukur dengan hati. Mengakui ini nikmat Allah, syukur dengan lisan, mengucapkan puji-pujian kepada Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Kemudian dengan perbuatan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, itu syukur terdiri dari tiga macam: hati, lisan, dan perbuatan. Washkuruli, wala takfuruni wala takfurun. Jangan kamu mengingkari nikmatku. Ini bukan kufur keluar dari Islam, tapi kufur nikmat. Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh al-Imam. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Yusuf ayat 71 dan 72. Yunus, bukan Yusuf, Yunus. Ayat 71 dan 72. Watslu alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya dan rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar beliau membacakan kepada mereka. Watslu alaihim, bacakanlah kepada mereka naba'a, berita yang besar, berita yang sangat penting. Nuhin, tentang Nuh. Bacakan kepada mereka kisah besar mengenai perjalanan Nuh bersama kaumnya. Idh qala liqaumihi, ketika dia, yakni Nuh, berkata kepada kaumnya, ya qaumi, hai kaumku, in kana kabura alaikum maqami, jika terasa berat atasmu kedudukanku ini, yakni jika tinggalku bersama kamu ini berat bagi kamu, menyusahkan kamu, jadi jika berat bagi kamu, maqami ini tempatku, tempat tinggalku ini, yakni aku tinggal bersama kamu selama 950 tahun. Kalau tinggalku bersama kamu ini terasa berat bagi kamu, wa tadhkiri bi ayatillah, dan peringatanku kepada kamu dengan ayat-ayat Allah. Asyahid wa tadhkiri, perkataan Nuh, dakwah Nuh memperingati kaumnya, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, kalamullah. Nuh memperingati kaumnya dengan ayat-ayat Allah. Jika berat bagi kamu kedudukanku ini, aku tinggal bersama kamu, dan peringatanku kepadamu, kepada kamu dengan ayat-ayat Allah, maka aku tidak takut. Fa'alallahi tawakkaltu, maka kepada Allah aku bertawakal, tidak kepada yang lainnya. Ini contoh keberanian tingkat tinggi dari seorang nabi dan seluruh para nabi dan rasul, apalagi sayyidul anbiya wal mursalin Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, itu semuanya berani sekali, syaja'ah dalam berdakwah. Yakni kalau kamu merasa berat tinggalku bersamamu dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah, aku tidak akan pernah takut kepada kamu. Fa'alallahi tawakkaltu, yakni aku akan tetap tinggal di sini dan aku akan tetap berdakwah dan aku hanya bertawakal kepada Allah. Ah, ini pelajaran bagi setiap dai. Jangan bertawakal kepada manusia. Fa'alallahi tawakkaltu. Kemudian kata Nuh, fa'ajmi'u amrakum. Maka bulatkanlah tekadmu, yakni sepakatlah, ijma'lah kamu. Wa syuraka'akum, dan kumpulkan sekutu-sekutu kamu untuk membinasakanku. Silakan. Kamu sepakat, kamu ajak kawan-kawan kamu, tekadkan bulat maksud tujuan kamu untuk membinasakanku. Thumma la yakun amrukum alaikum gummatan. Kemudian janganlah urusan kamu itu dalam rangka membinasakan aku dirahasiakan. Jangan, tapi terang-terangan. Gummatan diterjemahkan oleh al-imam hammun wadiqun, yang maknanya tertutup. Kalau kamu ingin membinasakanku, jangan secara rahasia, jangan secara rahasia, tapi terang-terangan. Apa ini namanya? Ditantang. Begitu keberanian yang tinggi dari seorang nabi, yang Allah, nabi yang pertama Allah utus untuk memerangi kesyirikan. Thumma la yakun amrukum alaikum gummatan. Kemudian thumma qdu ilayya. Kemudian tentukan, putuskan. Ya'ani laksanakan apa yang kamu ingin membinasakanku. Wala tundirun. Jangan kamu memberikan tenggang waktu. Jangan ada tempo lagi. Jangan kamu berikan aku waktu. Segerakan. Berani enggak kaumnya? Tidak berani. Begitu dakwah al-anbiya wal mursalin. Jauh dari dakwah kita. Maka itu menjadi seorang dai. Selain pertama ilmu, ilmu. Sekarang kita hidup di zaman bermunculannya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, kedatangan para Ruwaybidah. Ya. Tidak berilmu. Dai harus berilmu. Keimanannya kuat. Tawakalnya kuat. Dan dia tidak akan pernah tawakal kepada manusia. Dan dia memiliki syaja'ah. Keberanian. Syaja'ah ilmiah dan amaliyah. Lihat perjalanan salah seorang nabi, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alallahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum gummatan thumma qdu ilayya wa la tunzirun. Itu pertama, fa'alallahi tawakkaltu. Yang kedua, fa'ajmi'u amrakum. Yang ketiga, wa syuraka'akum. Yang keempat, thumma la yakun amrukum alaikum gummatan. Yang kelima, thumma qdu ilayya. Yang keenam, wa la tunzirun. Fa'in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin. Maka jika kamu berpaling, yakni dari peringatanku ini, dari dakwahku ini, maka aku, kata Nuh, tidak akan pernah meminta upah kepada kamu dalam dakwahku ini. Itulah dakwah. Dakwah jangan dijadikan maisha. Dakwah jangan dijadikan sebagai pokok maisha. Fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Tidak lain upahku melainkan hanya dari Allah. Yakni jika kamu berpaling dari dakwah dan peringatanku, maka aku tidak akan pernah meminta upah kepada kamu. Fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Kita hidup di masa di mana dakwah dijadikan ma'isyah, penghasilan. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintah oleh Allah agar aku menjadi orang-orang Islam. Minal muslimin, begitulah asyahid wa tazkiri bi ayatillah. Demikian juga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam berdakwah memperingati manusia dengan ayat-ayat Allah. Kemudian al-imam membawakan al-athar dari Mujahid al-Hafidh mengatakan bahwa athar ini telah dimausulkan, disambung sanadnya oleh al-imam al-Firyabi di kitab tafsirnya dari jalan Warqa ibn Umar an-ibn Abi Naji al-Mujahid. Ini sanadnya sahih. Qala Mujahid, uqdu ilayya ma fi anfusikum. Putuskan apa yang ada pada diri kamu. Yakni makna firman Allah tabaraka wa ta'ala, thumma qdu ilayya. Yakni laksanakanlah apa yang kamu ingin laksanakan kepadaku, yaitu untuk membinasakan aku. Ufruq iqdi. Wa qala Mujahid, athar yang lain dengan sanad yang tersebut, kata Al-Hafidh, beliau membawakan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 6. Ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Asyahid hatta yasma'a kalam Allah, menunjukkan bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin. Kelengkapan lafaznya, yakni ini perkataan Mujahid, beliau membawakan firman Allah menafsirkan, wa in ahadun, dan jika salah seorang minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, istajaraka, meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah ia. Ini salah satu akhlak Islam yang tinggi sekali. Kalau ada orang kafir, musyrik datang kepada seorang, lindungi saya, lindungi. Barangkali dia ingin mendengar kalamullah. Hatta hingga yasma'a kalamullah. Hingga ia mendengar kalamullah. Setelah mendengar kalamullah, kemudian dia beriman, falillahilham. Ini ada kalimat yang hilang, mahdzub. Tetapi apabila dia tidak beriman setelah mendengar kalamullah, tidak boleh dianiaya. Tapi apa perintah Allah? Thumma ablighu ma'mana. Kemudian antarkan lagi dia ke tempat yang aman. Ini akhlak Islam. Akhlak yang sangat tinggi sekali dalam Al-Quran. Orang-orang kafirin, kalau mau mendengar tentang Islam, mendengar kalamullah, silakan dilindungi. Setelah dia pelajari, dia dengar, dia tidak beriman. Kalau dia beriman, alhamdulillah. Kalau dia tidak beriman, maka antarkan lagi ke tempat yang aman. Ya, ini dikawal lagi, dilindungi lagi, sampai ke tempat dia. Begitu akhlak Islam. Thumma ablighu ma'mana. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Yang demikian itu, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak tahu. Mujahid menafsirkan seperti saya tadi katakan, insanun ya'tihi fayastami'u ma yaqul wa ma unzila 'alayhi fa huwa aminun hatta ya'tiyahu fayastami'a kalam Allah wa hatta yablugha ma'manahu haitsu ja'a. Kemudian juga barangkali ini masing tafsir Mujahid. Iya. An-naba'ul 'azim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim? Tentang apa mereka saling bertanya satu dengan yang lain? Apakah tentang berita besar? Mujahid menafsirkan An-naba'ul 'azim Al-Qur'an. Al-Qur'an. Para ulama yang lain menafsirkan An-naba'ul 'azim Al-Qiyamah, Yaumul Qiyamah. Ini yang lebih tepat. Ini yang lebih tepat, An-naba'ul 'azim, dibawakan oleh Al-Imam Tafsir Mujahid. Dan tafsir beliau Naba'ul 'azim Al-Qur'an karena imam sedang berbicara tentang Al-Quran. Sawaban, ini juga tafsir dalam Juz Amma surat Al-Anba. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaban. Sawaban ditafsirkan oleh Mujahid haqqan fid dunya wa amila bihi. Al-Imam di dalam bab ini tidak membawakan sebuah hadis, tidak, karena telah mencukupi dan telah maklum hadis-hadis yang berkaitan dengan zikrullah. Kemudian kita pindah ke bab 40, masih berbicara tentang sifatul kalam, juga berbicara tentang af'alul ibad. Al-Imam memberikan judul bab qaulillah ta'ala, fala taj'alullaha andadan Ini surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 22. فلا تجعلوا لله أندادا. Maka jangan kamu jadikan bagi Allah tandingan, tandingan lawan. Al-Hafidh mengatakan an-nidd bikasri nun wa tashdid dal yuqalu lahu nadid aydan wa huwa nadhiru syai' niddan niddun maknanya nadhiru syai' yang sebanding dengan sesuatu alladhi yu'ariduhu fi umurihi yang berlawanan terjadi kontradiksi di dalam urusannya. Itu niddun. Al-Imam membawakan potongan ayat 22 surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah. Fala taj'alu lillahi andadan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu janganlah kamu jadikan bagi Allah tandingan-tandingan padahal kamu mengetahuinya. Ayat ini pertama sebagai bantahan bagi Jahmiyah dan Mu'tazilah dan yang sepaham dengan mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Karena ketidakpahaman mereka terhadap lafaz al-ja'lu, ja'ala. Sehubungan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan. Sesungguhnya kami telah menjadikan Quran itu dalam bahasa Arab. Kalimat kami telah menjadikan, ja'alnahu dijadikan hujjah. Annal Qur'ana makhluk, bahwa Quran itu makhluk. Li'annal maj'ula makhlukun. Karena kami jadikan, maknanya kami ciptakan. Ini salah satu dari sekian banyak bukti kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bid'ah itu adalah kebodohan, kejahilan. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan terhadap khawarij, sufahaul ahlam, bodoh. Dan begitulah setiap ahli bid'ah, bodoh. Bodoh terhadap syariat dan bodoh terhadap lugatul Arab, yang Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Hujjah Jahmiyah bangkrut. Oleh karena itu bangkitlah para ulama membantah mereka, membawakan ayat-ayat yang di situ ada lafaz ja'alna, ja'ala. Contohnya ayat yang dibawakan oleh al-imam, fala taj'alu lillahi andada. Di situ ada lafaz ja'ala. Apakah kita mau mengatakan lafaz ja'ala di situ kamu menciptakan Allah? Paham? Kemudian juga firman Allah, faj'alahum ka'asfim ma'kul. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Falaisal ma'na fakhalaqahum. Maka maknanya bukan Allah menciptakan mereka, tapi faj'alahum ka'asfim ma'kul. Itu yang pertama. Yang kedua, bantahan buat mereka juga yang mengatakan bahwa, ya ini bantahan terhadap apa Mu'tazilah, Qadariyah, Mu'tazilah yang mengatakan bahwa perbuatan hamba tidak diciptakan oleh Allah. Berarti ada pencipta selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ya? Mu'tazilah mengatakan bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh hamba, tidak ada sangkut paut dengan Allah. Berarti mereka membuat tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu al-imam membawakan ayat, fala taj'alu lillahi andada. Kalau kamu mengatakan bahwa ada pencipta selain Allah, kalau kamu mengatakan bahwa yang menciptakan perbuatan hamba adalah kamu, bukan Allah, maka kamu telah membuat tandingan bagi Allah, melakukan kesyirikan. Karena itu dibawakanlah ayat-ayat yang berkaitan dengan syirik. Maka dari itu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan terhadap madhab Qadariyah, Al-Qadariyah majusu hadhihi al-ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Mengapa dikatakan majusi? Karena majusi mempunyai keyakinan ada Tuhan nur cahaya, ada Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya adalah Tuhan kebaikan yang menciptakan kebaikan, yang memberikan kebaikan. Tuhan kegelapan adalah Tuhan kejahatan yang memberikan kejahatan. Demikian juga Mu'tazilah mengatakan bahwa perbuatan hamba tidak diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal Allah menciptakan segala sesuatunya. Nanti di akhir dibawakan ayatnya oleh al-imam untuk menjelaskan bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ayat pertama. Ayat yang kedua, wa qawlihi jalla dhikruhu. Dalam surat Fussilat ayat 9, wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin, dan kamu jadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, padahal ia, dia adalah rabbul alamin. Kemudian ayat yang ketiga, وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelummu, لَئِنْ أَشْرَكْتَ, sungguh jika engkau melakukan kesyirikan, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, pasti amalmu akan lenyap, batal, hilang. walatakunanna minal khasirin. Dan sungguh kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Balillah fa'bud wakum minasyakirin. Bahkan hanya kepada Allah lah maka beribadahlah. Yani hendaklah kamu beribadah hanya kepada Allah. Balillah yang berhak diibadati adalah Allah. Fa'bud. Karena itu beribadah, sembahlah Allah. Wakum minasyakirin. Dan jadilah engkau, masuklah engkau ke dalam orang-orang yang bersyukur. Dibawakan ayat tentang syirik. Karena mengatakan bahwa af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba, hamba yang menciptakannya, bukan ciptaan Allah, adalah merupakan kesyirikan besar. Wa qawlihi, tadi surat Az-Zumar ayat 65-66. Dan ini surat Al-Furqan. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرٍ. Dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah Tuhan yang lain, yakni mengadakan kesyirikan. وَقَالَ إِكْرِمَهُ. Kemudian Al-Imam membawakan sebuah asar dari Ikrimah. Al-Hafidh mengatakan dimausulkan oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dari jalan Hannad an Hannad ibn Sari an Abi al-Ahwas an Simak ibn Harb an Ikrima fi qawlihi ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum musyrikun. Surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, illa wa hum musyrikun, melainkan mereka musyrik, melakukan kesyirikan. Tapi Rabbuna menyebut iman, tidak beriman, kebanyakan mereka tidak beriman. Berarti ada keimanan mereka kepada apa? Tauhidur rububiyyah. Kemudian Ikrimah membawakan ayat wala in sa'altahum man khalaqahum. Dan jika mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka akan jawab Allah. Itu tauhid, itu keimanan mereka terhadap tauhidur rububiyyah. Juga Ikrimah membawakan ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Kalau mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab Allah. Fadzalika imanuhum. Ah, ini dia. Ikrimah mengatakan itulah keimanan mereka. Keimanan maknanya mereka dalam bab tauhid rububiyyah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka menjawab Allah. Siapa yang memberikan rizki kepada mereka, mereka menjawab Allah. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Fadzalika imanuhum wa hum ya'buduna ghairahu, kata Ikrimah. Ini tafsir yang bagus sekali. Tidak heran karena Ikrimah adalah maulanya Ibnu Abbas. Dan dia mendengar dan belajar dari seorang mufassirnya ummat ini. Ahli tafsirnya ummat ini. Yang didoakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Fadhalika imanuhum wahum ya'buduna ghairu. Itulah keimanan mereka. Keimanan kepada tawahidur rububiyyah. Bersamaan dengan itu, mereka menyembah selain Allah. Yaani mereka tidak mentauhidkan Allah dengan tauhidul ibadah. wa ma dzukira, kata al-imam, ini perkataan al-imam, wa ma dzukira fi khalqi af'alil ibad, dan keterangan apa yang diterangkan tentang penciptaan perbuatan hamba, wa aqsabihim, dan usaha-usaha mereka, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala. Jadi menarik, al-imam pertama membawakan sejumlah ayat tentang kesyirikan, dan yakni kesyirikan orang yang mengatakan bahwa perbuatan hamba tidak diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, seperti madhab qadariyah mu'tazilah, beda dengan jahmiyah. Jahmiyah adalah jabariyah, mengimani bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh Allah, tetapi tidak mengimani bahwa hambalah yang mengerjakan perbuatan itu secara hakiki. Perbuatannya perbuatan hamba, hamba yang melakukannya, karena itu hamba mendapat pahala atau dosa, neraka atau surga. Berlawanan antara Mu'tazilah dan Jabariyah, Jahmiyah. Mu'tazilah Qadariyah, Jahmiyah Jabariyah. Mu'tazilah melakukan dalil ma'kul, akal, tidak memakai dalil mankul kecuali setengahnya. Sebaliknya Jahmiyah, Jabariyah memakai setengah mankul dan tidak memakai makul sama sekali. Karena itu ahlu sunnah berjalan sesuai dengan mankul dan makul. Tidak akan pernah terjadi ta'arud, kontradiksi antara al-adillah, dalil-dalil naqliyah dan aqliyah, dalil-dalil Al-Quran dan sunnah dan akal. Maka al-imam berdalil ini, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdira. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 2 ini, dan Allah menciptakan segala sesuatunya termasuk syai' af'alul ibad, termasuk sesuatu adalah perbuatan-perbuatan hamba, diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah, maka bagaimana Allah mengazab sesuatu perbuatan yang Allah ciptakan sendiri? Apa jawabnya? Yang diciptakan oleh Allah adalah al-qudrah, kemampuan hamba. Kemampuan hamba siapa yang menciptakan? Allah. Kemudian apalagi yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Iradah, kehendak hamba. Kemudian apalagi yang diciptakan oleh Allah? Masyiah. Itu semuanya diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi yang mengerjakan perbuatan siapa? Hamba. Kita sadar bahwa kita sekarang sedang belajar. Saya sedang berbicara. Ini perbuatan saya. Tapi yang menciptakan kemauan saya untuk mengajar, kehendak saya untuk mengajar, Allah tabaraka wa ta'ala. Paham situ? Jelas ahlus sunnah itu, bahwa af'alul ibad diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, karena kehendak Allah harus terlebih dahulu dari kehendak manusia. Mana dalilnya? Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Nah, dua madhab ini dua-duanya sesat, tapi kebenaran juga ada pada keduanya. perkataan Mu'tazilah bahwa hamba yang menciptakan, yakni mengerjakan perbuatan secara hakiki, itu hakun, benar adanya. Hamba secara hakiki yang mengerjakan perbuatan itu. Di mana batilnya? Batilnya adalah Mu'tazilah tidak mengimani bahwa perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah. Apa yang diciptakan oleh Allah? Al-Qudrah, kemauan, kemampuan, iradah, kehendak, masyiah, itu diciptakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Karena tidak boleh kehendak Allah terkemudian dari kehendak hamba. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Nah, ketika Allah menciptakan kemauan, kalau kita, Allah tidak memberikan, ciptakan kemauan kepada saya untuk mengajar, kemampuan, tidak punya kemampuan saya untuk mengajar, tapi mengajar ini perbuatan siapa? Saya. Saya yang mengajar ini dengan kehendak saya. Begitu juga antum. Apakah antum dipaksa kemarin? Dipaksa tidak? Berarti dengan kehendak antum. Kalau antum dipaksa mengerjakan sesuatu perbuatan, kalau tidak akan dibunuh, dikenakan sanksi tidak antum? Tidak. Seorang wanita yang diperkosa, dipaksa, berdosa tidak dia? Tidak berdosa. Dengan seorang wanita yang dengan rela dan kehendaknya berzina, berdosa. Ini menunjukkan bahwa hamba yang mengerjakan perbuatan itu, tapi yang menciptakan kehendak, yang menciptakan kemampuan, Allah. Dan hamba secara hakiki, secara hakiki yang mengerjakan perbuatan itu. Dan kita sadar betul bahwa kita adalah mengerjakan sesuatu dengan kehendak kita. Kalau pada bulan Ramadan kita lupa minum di siang hari, berdosa tidak? Tidak usah. Tapi sebagian saudara-saudara kita yang dengan sengaja dan dengan kemauannya sendiri, dia makan di rumah makan, dia minum, maka dia berdosa. Itu menunjukkan bahwa kehendak itu dari hamba. Tapi siapakah yang menciptakan kemampuan, kehendak hamba itu? Allah. Itu maknanya af'alul ibad makhluqatun lillah. Perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Karena tidak ada yang lewat dari ciptaan Allah. Rabbuna matakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ini bab yang besar sekali. Karena al-imam ingin membantah berbagai macam bid'ah. Dan termasuk ketika fitnah terjadi pada diri beliau. Yang kalau saya luaskan waktunya, panjang sekali. Kemudian al-imam membawakan al-asar dari Mujahid yang membawakan firman Allah, ya. Wa qala Mujahid ma natanazzalu al-malaika. Ini bukan firman Allah, tapi semakna dengan ada yang dalam surat apa ini? Al-Hijr. Ayat 8 ya. Ma nunazzilu al-malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzan munzirin. Yang dibawakan oleh Mujahid. Ya'ni bir-risalah wal-azab. Ditafsirkan oleh Mujahid firman Allah tabaraka wa ta'ala, ma nunazzilu al-malaikata illa bil-haq, dan kami tidak menurunkan para malaikat kecuali dengan kebenaran. Wa ma kanu idzan munzirin, dan mereka ketika itu tidak akan diberi tempo waktu. Kata Mujahid, bil-haq yakni bir-risalah, dengan membawa risalah, risalah Allah kepada para nabi dan rasul. Wal-azab, dan juga dengan membawa azab kepada orang-orang yang ingkar kepada para nabi dan rasul. Kemudian dibawakan lagi firman Allah, liyas'al as-sadiqin 'an sidqihim. Ini dalam surat Al-Ahzab ayat 8 juga. Yang dimaksud liyas'al as-sadiqin 'an sidqihim al-muballighin al-mu'addin min ar-rusul. Yani tabligh dan penyampaian dari para rasul, yakni para nabi dan rasul nanti akan ditanya oleh Allah tabaraka wa taala, sudahkah kamu menyampaikan risalahku, tabligh, berdakwah gitu. Wa inna lahu lahafizun, makna wa inna ay indana, ini dalam surat Yusuf ayat 12. Walladhi jaa bis-sidqi al-Qur'an, ini dalam surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Walladhi jaa bis-sidqi, maknanya bis-sidqi al-Qur'an, wa saddaqa bihi al-mu'min. Yaqulu yawmal qiyamah, hadha alladhi a'taitani amiltu bima fihi. Kemudian al-Imam rahmatullahi alaihi membawakan sebuah hadis yang telah dibawakan oleh al-Imam untuk menunjukkan bahwa dosa terbesar yang dilakukan hamba adalah kesyirikan, mengadakan tandingan bagi Allah. Maka orang yang mengatakan bahwa af'alul ibad, perbuatan hamba tidak diciptakan oleh Allah, diciptakan sendiri oleh hamba, maka dia telah membuat tandingan. Suhail baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qal malif al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadathana Qutaybah ibn Sa'id, hadathana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Amr ibn Shurahbila an Abdullah qal sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayy adh-dhanbi a'zamu 'inda Allah, qala أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك العظيم. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. Naam. Dibawakan hadis yang telah beberapa kali ditakhrij oleh al-Imam untuk menjelaskan kebesaran dosa syirik. Karena yang dibawakan di hadis ini adalah dosa-dosa besar sekali. Perhatikan. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam dari jalan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sa'altu an-nabiy aw sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyud dhanbi a'zamu 'inda Allah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala, beliau bersabda, an taj'ala lillahi, engkau jadikan bagi Allah niddan, tandingan, yang menandingi Allah. Orang yang mengatakan bahwa af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba, hamba yang menciptakannya, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah, maka dia telah membuat tandingan bagi Allah. Berarti ada dua pencipta. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyah majusu hadhihi al-ummah. Qadariyah majusinya umat ini. Karena ia mengatakan bahwa ada yang menciptakan perbuatan hamba selain Allah. Ada pencipta selain Allah. Yaitu yang menciptakan perbuatan-perbuatan hamba adalah hamba sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai', dan Allah menciptakan segala sesuatunya, termasuk syai' af'alul ibad. faqaddarahu takdira. Anehnya, Mu'tazilah berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan Al-Quran makhluk, karena Allah katakan wa khalaqa kulla syai. Ini kejahilan tingkat tinggi. Ketika af'alul ibad, dia tidak pakai ayat ini. Ketika Quran, dia pakai ayat ini. Padahal Al-Quran tidak termasuk syai, karena Al-Quran kalamullah. Ya tinggalkan. Yakni tidak ada satupun ahli bid'ah, melainkan dia memakai sebagian syariat, meninggalkan syariat yang lain. Dan tidak ada satupun ahli bid'ah, melainkan dia sufaha. Karena bid'ah itu sendiri kejahilan. Allah subhanahu wa ta'ala katakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Sebaliknya Jahmiyah Jabariyah menafikan, meniadakan perbuatan hamba secara hakiki. Memakai sebagian syariat ayat ini bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala hakun. Tetapi mereka bermadhab Jabariyah, semuanya serba takdir, tidak ada kudrah, kemampuan, kesanggupan bagi manusia. Tidak ada iradah, kehendak, masyiah bagi manusia, bagi hamba. Ini adalah madhab yang sangat batil, menghilangkan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin untuk beribadah, menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Apa artinya Allah menciptakan neraka dan surga kalau semua perbuatannya takdir, tidak ada sangkut paut manusia, tidak berbuat apa-apa? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa dari hasil perbuatan dia sendiri? Maha suci Allah dari apa yang ia, dia apa yang mereka katakan. Dan ini menisbahkan kezaliman kepada Rabbul Alamin. Mungkinkah Allah akan menyiksa hamba yang itu bukan perbuatan hamba, karena dipaksa oleh Allah, dijabar oleh Allah? Padahal Allah telah menafikan kezaliman terhadap dirinya. Ya? Nah, dua mazhab ini sesat sekali. Ahlus sunnah tengah-tengah. Perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Apanya yang diciptakan? Yang diciptakan adalah kudrahnya, iradahnya, masyiahnya. Itu diciptakan oleh Allah. Perbuatan itu sendiri dikerjakan oleh hamba. Hamba yang fa'ilnya. Hamba yang mempunyai kemampuan untuk mengerjakannya atas pilihan dia sendiri. Karena itulah terjadilah hikmah yang besar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan manusia kalau dia berbuat salah, dia dosa memang hasil perbuatan dia sendiri. Karena itu seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa la taziru wa ziratu wizra ukhra. Kemudian yang kedua, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qultu inna dhalika la'azim. Kata Ibnu Mazud, inna dhalika la'azim, sungguh yang demikian itu azim, besar sekali. Jadi fikih para sahabat besar sekali, tahu dia bahwa syirik itu adalah dosa yang besar sekali. Qultu thumma ayyu aw ayyun ayyun aw ayyu. Kemudian apa lagi? Qala thumma an taqtula waladaka takhafu an yat'ama ma'ak. Kemudian kau membunuh anakmu. Dosa pembunuhan besar tidak? Sangat besar. Tapi pembunuhan itu bertingkat. Kalau pembunuhan itu dilakukan kepada kaum kerabat, anak kepada ayahnya atau ayah kepada anaknya, ya, dosanya lebih besar tidak? Lebih besar. Seperti seorang ayah membunuh anaknya karena takut makan bersamanya, takut miskin dia bunuh. Thumma ayu, kemudian apalagi kala thumma antuzani bihalilati jarik, kemudian kau berzina dengan istri tetanggamu. Ada dua dosa, membunuh anak, dua dosa. Dosa pembunuhan, dosa memutuskan silaturahim. Dosa berzina dengan istri tetangga, dua dosa. Dosa zina dan dosa mengganggu tetangga. Barangkali ini kawan yang bisa saya sampaikan, dan kita pekan depan, Sabtu depan, tanggal 30 dan tanggal 6 April libur, dan insya Allah masuk pada tanggal 13 April insya Allah Taala. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.